Listen. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah nasihatil nisa karya Ummu Abdillah al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang keluarnya, tentang hukum wanita keluar rumah. Kemudian penulis sedikit atau kemudian melebar. Di tempat saya tidak terdengar suara. Coba di yang lainnya. Apakah punya kendala yang sama? Oh jelas, berarti mungkin koneksinya Bu. Yeah. Coba di, mungkin keluar dulu dari Zoom, kemudian masuk lagi kalau memang ini ada problem. Coba bisa dicoba demikian. Ya. Yeah. Kemudian penulis melebar ke pembahasan tentang masalah keluar rumah dalam rangka mencoblos di bilik suara. Kemudian beliau melebar membahas tentang masalah hukum pemilu. Dan kita akan coba membaca penjelasan penulis dengan cara baca yang kritis, dengan tetap menghormati perbedaan pendapat dalam masalah ini. Karena kita tidak tutup mata bahasanya ulama ahlu sunnah kontemporer berselisih pendapat tentang masalah mencoblos di mencoblos suara dalam pemilu, antara melarang mutlak tanpa mau tahu berbagai macam sikon-sikon yang ada, sebagaimana pendapat Syekh Mukbil dan diikuti oleh murid-muridnya, ataukah mencoblos dengan memilih mana yang menghindari, mana yang lebih berbahaya bagi Islam dan dakwah Islam. Maka disampaikan oleh penulis, fa'akulu wallahu muwaffiquli sawabi. Maka aku katakan dan Allah memberikan taufik untuk berpendapat yang benar. Intikhobat, acara pemilu itu menurut penulis, laisat bimasyru'atin, tidak disyariatkan. Alasannya karena Nabi SAW tidak melakukannya. Dengan demikian juga Khulafaur Rasyidin dan para sahabat yang lainnya, ridwanullahi alal jami', tidak pula orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik di tiga generasi istimewa, tidak pula generasi setelahnya, padahal mereka adalah orang yang paling berilmu tentang sunnah, yang paling sempurna rasa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan kita dan dibandingkan kalian. Ini paragraf ini problematis, ya. Karena tentu kita ketahui bersama bahwasannya orang-orang yang melakukan pencoblosan pemilu juga penyelenggaranya itu tidaklah menyikapi pemilu sebagai satu ibadah. Tidak menyikapi pemilu sebagai satu ibadah atau kemudian sebagai satu hal yang islami gitu, tidak. Sehingga ya katakan bahasanya tidak disyariatkan, itu seakan-akan kesannya ada orang yang menilai kalau itu masuk dan satu hal yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Padahal yang dominan, seandainya ada yang menilai itu sebagai satu hal yang masyru', itu adalah kemudian dengan posisi sebagai sarana. Sebagai sarana untuk menegakkan Islam menurut sebagian mereka. Namun yang lebih dominan, yang lebih banyak, pemilu itu tidak disikapi sebagai agama, tidak disikapi sebagai ibadah, tidak disikapi sebagai ajaran Islam sehingga kemudian kalimat al-intikhabat laisa bimasyru'atin satu hal yang tidak pada tempatnya. Demikian juga alasan itu tidak masyru' dengan sunnah tarqiyah. Nabi tidak melakukannya, khulafa' rasyidin tidak melakukannya, sahabat, tabi'in, tabi'in tidak melakukannya. Padahal mereka orang manusia yang paling berilmu dengan sunnah. Apa hubungannya ini dengan apakah kemudian ada yang menilai pemilu itu sunnah? Nah, gitu. Dan alasan atau berdalil dengan sunnah tarqiyah karena Nabi dan para sahabat tidak melakukannya itu hanya tepat manakala hal yang dibahas adalah hal yang selayaknya sudah selesai. Hal yang selayaknya sudah selesai dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu berbagai macam ritual ibadat, akidah dan berbagai macam ritual ibadat. Sehingga layak untuk kemudian ada ungkapan mereka yang lebih manusia yang paling berilmu tentang sunnah. Sunnah dalam artian ajaran Nabi, baik ajaran Nabi di bidang akidah ataupun ajaran Nabi di bidang ibadah. Ini yang problematis di paragraf ini. Diksi ghairu tidak masyru', kemudian mendalili tidak masyru' dengan sunnah tarqiyah. Fa'uliba maka diketahui bahasanya mengada-adakan intikhabat pemilu adalah perkara yang tidak Allah turunkan hujahnya dan penentangan terhadap syariat Allah dan Rasulnya dalam keadaan Nabi telah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya dan tidaklah Nabi tinggalkan satu jalan yang mengantarkan ke surga kecuali telah Nabi tunjukkan umatnya hal tersebut dan Nabi telah hadhara mengingatkan pada umatnya berbagai macam jalan yang itu mendekatkan kepada azab. Ini paragraf yang kedua ini juga problematis ya. Ini adalah satu hal yang problematis. Istilah kemudian satu perkara yang tidak Allah turunkan dalilnya. Tidak Allah turunkan hujahnya. Kemudian menentang syariat Allah dan Rasulnya. Kata-kata menentang syariat Allah dan Rasulnya itu cocok dan tepat jika memang ada satu model pemilihan satu model pemilihan pemimpin yang baku dan tegas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nanti satu ada syariat yang tegas, aturan yang tegas dalam masalah memilih pemimpin. Nah, maka dalam kondisi demikian tepat kalau kita arti komentari dengan pemilu itu menentang syariat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau syariat dari Allah dan Rasulnya di sini dalam masalah memilih pemimpin itu bukan satu hal yang tegas. Sehingga ada nas spesifik dalam masalah ini. Di buktinya kita jumpai sikap para sahabat dalam memilih khalifah itu beda-beda. Antara pemilihan Abu Bakar, pemilihan kemudian terpilihnya Utsman, terpilihnya Umar, kemudian Utsman berbeda-beda. Seandainya ada nas tegas dari Allah dan Rasulnya yang tidak boleh diotak-atik, yang kemudian sifatnya harga mati, tentu tidak akan ada perbedaan bentuk-bentuk cara pemilihan khalifah. Dan ternyata ragam pemilihan khalifah itu variatif. Jika demikian, maka nampaknya kurang layak untuk dikomentari, pemilu dikomentari dengan ungkapan menentang syariat Allah dan Rasulnya. Kemudian ditambah, Nabi telah menjelaskan syariat sejelas-jelasnya. Kemudian ada kalimat selanjutnya yang ini adalah kalimat standar untuk membantah bid'ah dalam agama. Tidaklah Nabi meninggalkan satu jalan yang mengantarkan ke surga kecuali telah Nabi jelaskan. Ini kalimat standar untuk membantah, untuk menunjukkan sesatnya bid'ah. Dan apakah layak memasukkan kegiatan pemilu atau menyeblos dalam rangka pemilu itu layakkah kalau disejajarkan sebagaimana atau disikapi seperti bid'ah? Nampaknya kurang tepat. Nampaknya kurang tepat. Dan ini kemudian paragraf selanjutnya adalah hadis. Yang ini adalah hadis yang biasa dibawakan ketika membahas celaan terhadap bid'ah. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang pun Nabi kecuali menjadi kewajiban Nabi tersebut untuk menunjukkan umatnya yang terbaik atau semua kebaikan yang Nabi ketahui untuk umatnya. Dan mengingatkan umatnya kejelekan semua yang Nabi ketahui itu untuk umatnya. Ya, kemudian halaman setelahnya ada subhat, ada dalih. Jadi yang mungkin dibawakan oleh sejumlah orang yang membolehkan pemilu yang didengar atau dibaca oleh penulis. Yaqulu qa'iluhum, ada yang mengatakan bahasanya pemilu satu hal yang tidak dibutuhkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu tidak dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang yang beralasan dengan demikian. Dan tentu mengkait-kaitkannya dengan Nabi di sini satu hal yang kurang tepat, ya. Namun yang tepat kita katakan ini bab agama atau bab dunia. Kemudian kalau kemudian babnya dunia, maka adakah pelanggaran terhadap, seharusnya dibahas demikian. Adakah pelanggaran terhadap kaidah-kaidah syariat dalam acara ini? Nah, nanti kalau mau mengatakan pemilu itu boleh, nanti bawakan alasan-alasan yang menunjukkan kalau tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat, namun bahkan kaidah umum dan dalil-dalil umum itu menunjukkan legalnya pemilu, itu semestinya membahasnya demikian. Tapi kalau orang itu membolehkan pemilu atau dengan beralasan dengan kalimat ini, memang satu hal yang kurang tepat, ya. Satu hal yang kurang tepat, semestinya dibahas, didudukkan dulu. Ini masalah agama, sehingga bagian dari ad-din, sehingga dibahas ada dalil pendukungnya ataukah tidak. Atau ini masalah al-adah, perkara di luar agama, perkara yang bersifat keduniawian. Kemudian didudukkan, kalau masalahnya itu duniawi kan hukum asalnya boleh. Kecuali bertabrakan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah syariat. Nah, apakah kemudian di sini ada tabrakan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah syariat? Maka silakan di situ orang yang pro dan kontra masing-masing membawakan alasannya. Bahkan alasannya, maka yang pro kemudian mengatakan, oh ada sejumlah dalil umum, kaidah umum yang melegalkan hal ini. Kemudian menjawab, ada kemudian memberikan bantahan untuk yang melarangnya, sedangkan yang melarangnya semacam penulis kemudian membawakan adanya pelanggaran-pelanggaran syariat yang ada di balik kegiatan ini, di balik acara ini. Semestinya mendialogkan masalah ini dengan cara semacam itu. Ya, wa waratu ala hadis subahati, dan sanggan untuk subahat ini anal intikhabat, bahasanya acara pemilu seandainya disyariatkan tentu dia adalah satu hal yang baik dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memotivasi kita untuk melakukannya. Ini kalimat ini kurang tepat ya. Kalimat semacam ini cocok untuk sanggahan terhadap perkara yang nilainya bid'ah. Kalau sesuatu itu bid'ah, kita katakan seandainya disyariatkan, tentu itu satu hal yang baik, dilakukan oleh Nabi, atau minimal disyariatkan oleh Nabi, meskipun Nabi tidak melakukannya, dan Nabi memotivasi untuk melakukannya. Di sini ada diksi, seandainya itu baik, tentu Nabi akan melakukannya. Ini diksi yang kurang jeli, kurang teliti. Lebih bagus kalau seandainya memang itu satu hal yang baik dalam agama, ya perhatikan, dalam agama niscaya Nabi akan mensyariatkannya. Ini, karena sesuatu hal yang masyru' itu belum tentu Nabi lakukan. Ini, di antaranya kita jumpai puasa Dawud itu masyru', namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Demikian juga kita jumpai dianjurkan berpuasa 9 hari di awal Dzulhijjah. Namun hadis tentang hal ini, tentang apakah Nabi melakukan puasa 9 hari Dzulhijjah, diperselisihkan ulama. Menurut satu pendapat, hadis yang dhaif. Sehingga kalau pakai sudut pandang ini, puasa 9 hari Dzulhijjah itu disyariatkan meskipun tidak ada data yang menunjukkan kalau Nabi melakukannya. Sehingga bahasanya sesuatu hal yang masyru' itu Nabi lakukan, itu kalimat yang kurang jeli. Yang tepat, sesuatu itu dia itu adalah bagian dari Islam, manakala tentu Nabi akan mensyariatkannya. Nabi bisa mensyariatkannya dengan perbuatannya, dengan sunnah fi'liyah, atau Nabi mensyariatkannya dengan perkataannya, sunnah qauliyah, atau Nabi mensyariatkannya dengan sunnah takririyah misalnya. Kemudian juga kalimat wahasana alaiha. Kalau sesuatu itu masyru', artinya bagian dari ajaran Islam, kemudian Nabi mendorong kita untuk melakukannya, ini juga belum tentu. Ya, tidak, belum tentu Nabi, tidak semua amal yang disyariatkan itu ada iming-iming pahala yang Nabi iming-iming pahala yang Nabi sampaikan dalam rangka memotivasi umatnya untuk melakukannya. Semisal contohnya i'tikaf. Iktikaf itu masyru', bahkan dengan sepakat ulama. Adakah hadis yang berisi ganjaran iktikaf? Imam Ahmad mengatakan semua hadis tentang pahala iktikaf itu tidak ada yang kuat. Sehingga iktikaf itu masyru', disyariatkan, bagian dari ajaran Islam. Namun tidak ada hadis spesifik atau yang berisi iming-iming. Yang iming-iming ini tentu motivasi bagi kita untuk melakukannya. Sehingga motivasi untuk melakukannya semata-mata mencontoh Nabi yang dengan perbuatannya Nabi iktikaf setiap tahunnya di setiap Ramadan. Ya, sehingga dua kalimat ini istilahnya problematis gitu. Karena tertangkap bahasanya sesuatu yang masyru', sesuatu yang bagian dari ajaran Islam, itu tentu Nabi lakukan, kemudian tentu Nabi motivasi. Ini dua-duanya bermasalah. Wa amma qaulukum, adapun perkataan kalian, pemilu tidak dibutuhkan di zaman Nabi, maka ini satu hal yang tidak benar. Kemudian di catatan kaki ada kalimat yang perlu kita baca dan kita baca dengan kritis. Sahihaya Al-Hajuri hafizallahu ta'ala mengatakan, jika Nabi SAW tidak membutuhkannya, para sahabat juga tidak membutuhkannya, semua tabi'in dan para pengikut mereka tidak membutuhkannya sampai zaman ini, maka kita pun tidak membutuhkannya. Wa innama hiya hajatun muftaradah, maka ini adalah kebutuhan yang muftaradah, diada-adakan di dalam rangka talbiyatan memenuhi keinginan orang-orang kafir. Ini perkataan Yahya ini juga perlu kita baca secara kritis tanpa dengan penuh kesadaran, dengan bahwasannya beliau adalah seorang yang berilmu. Maka beliau sampaikan pernyataan atau kaidah, sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh Nabi dan para sahabat berarti tidak kita butuhkan. Ini satu hal yang tepat, kalau itu masalahnya adalah masalah al-Islam, masalahnya masalah agama. Ini babnya kebutuhan akidah atau kebutuhan untuk ibadah. Atau jika masalahnya masalah al-ada, masalahnya adalah masalah ad-dunya, maka tidak tepat kalimat semacam ini. Kemudian kaidah global semacam ini tidak tepat. Ini kaidah global semacam ini tidak tepat. Misalnya nanti kita katakan Nabi tidak memerlukan puskesmas dan rumah sakit. Nabi dan para sahabat tidak membutuhkannya. Ya sudah, kita berarti tidak membutuhkan puskesmas dan rumah sakit gitu. Puskesmas, klinik, rumah sakit. Atau kemudian Nabi dan para sahabat tidak membutuhkan sekolah formal, maka kita kaum muslimin tidak butuh sekolah formal misalnya. Ya, dan nanti banyak hal yang akan ditanyakan dengan kalimat global semacam ini. Maka tentu kebutuhan itu ada kebutuhan dari sisi agama, dan ada dari sisi agama dan akhirat, dan ada kebutuhan dari sisi dunia. Kalau kebutuhannya adalah kebutuhan dari sisi agama, ya tidak salah kalimat semacam ini. Ya, jadi yang bermasalah dari kalimat ini membuat pernyataan general dan kemudian dikaitkan dengan masalah kemudian nyoblos pemilu atau acara pemilu, yang ini ya orang-orang yang penyelenggaranya sekalipun tidak kemudian mengkaitkannya dan menempatkannya sebagai bagian dari agama, dan hanya meletakkannya sebagai satu hal yang bersifat duniawi saja. Kecuali ada beberapa gelintir orang yang menganggap itu satu hal yang islami. Namun cara pandang memandang pemilu itu sesuatu yang islami itu bukanlah cara pandang resmi. Kalau resmi pakai sudut pandang penyelenggara acara pemilu, tidak menempatkannya sebagai satu hal yang islami, tidak. Gitu. Nah, kemudian jadi ketika dikatakan ini tidak dibutuhkan di zaman Nabi, kembali ke atas, maka ini satu hal yang tidak benar. Di antara bukti ala butlani tidak benarnya adalah sebagai berikut. Misalnya Nabi SAW lama Ammara Usamata, tatkala mengangkat Usama bin Zaid sebagai amir, sebagai panglima perang, dalam keadaan dia sangat belia, belum sampai 20 tahun, kurang lebih ada yang mengatakan umurnya 18 tahun ketika itu. Maka taqala fi nufusi kathir min sahabati. Maka ini menimbulkan ganjalan di jiwa banyak sahabat. Maka Nabi SAW menyampaikan, sesungguhnya kalian mencela kepemimpinannya dan ba innahu la khaliqun bil imarati. Padahal dia layak untuk jadi amir, layak untuk jadi pimpinan. Dan sungguh kalian dulu telah mencela kepemimpinan ayahnya, yaitu Zaid ibn Harithah. Maka meskipun sangat belia, Nabi memberikan pujian luar biasa untuk Usamah ibn Zaid dengan mengatakan, wa innahu la khaliqun bil imarati. Dia itu layak untuk jadi pimpinan. Di sini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Sisi pendalilan dari hadis ini, Nabi SAW tidak mengatakan kepada kalian, jika kalian tidak ridha dengan kepemimpinan Usamah, maka kita adakan pemilu misalnya. Meskipun ya sisi pendalilan dengan masalah ini untuk menyanggah, membantah acara pemilu satu hal yang fihi ma fihi, satu hal yang bermasalah. Karena memang ini babnya bukan bab bukanlah babnya buka bab agama. Ini bukan karena pemilu itu babnya bukan bab masalah ajaran agama. Ajaran Islam bukan. Kemudian dalam Sahih Muslim tatkala ditawanlah sejumlah tawanan dalam perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dan bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, apa pendapat kalian tentang mereka-mereka para tawanan? Ya, Abu Bakar, sosok yang lembut, mengatakan, ya Nabi Allah, mereka itu statusnya anak paman dan masih keluarga kita. Maka saya berpandangan agar engkau ambil dari mereka tebusan, artinya uang, fatakunulana kuwah, sehingga kita punya kekuatan untuk menghadapi orang kafir, sehingga kita lepaskan mereka dalam keadaan mereka sudah pernah ditawan oleh kaum muslimin dan melihat bagaimanakah sikap kaum muslimin dalam menyikapi tawanan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, kepada Islam. Rasulullah SAW lantas meminta pandangan Umar, ma tara ya Ibn al-Khattabi, apa pendapat wahai anaknya Al-Khattab? Maka qultu, kata Umar, la wallahi ya Rasulullah, tidak demikian demi Allah wahai Rasulullah, ma'ara alladhi ra'a Abu Bakar, saya tidak sepakat dengan pendapat Abu Bakar. Walakini ara, aku berpendapat, antumakina, engkau berikan kesempatan kepada kami untuk memenggal leher-leher mereka. Engkau berikan kesempatan kepada Ali untuk memenggal akil saudaranya, sama-sama anaknya Abu Thalib. Dan engkau berikan kepadaku kesempatan, kekuasaan atas fulan. Nasiban li Umar, salah satu orang yang masih punya nasab dengan Umar. Dan aku akan penggal lehernya. Karena mereka adalah a'immatul kufr, adalah imam dalam kekafiran. Dan gembong-gembong kekafiran. Rasulullah SAW cenderung dengan pendapat Abu Bakar dan tidak cenderung dengan pendapatku, dengan perkataanku. Falamma kana min al-ghadi, maka keesokan harinya aku datang, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar keduanya dalam posisi duduk menangis. Kemudian ku katakan, wahai Rasulullah, akhbirni min ay syai'in tabki anta wa sahibuka. Wahai Rasulullah, informasikan kepadaku karena sebab apakah engkau dan kawanmu menangis. Fa'in wajat tubukaan, maka jika mendengar alasan tersebut saya bisa menangis, maka itu aku akan menangis. Wa illa, jika aku tidak, alasan sebab tersebut tidak menyebabkan aku bisa menangis, tabakai itu ma'akumah, aku akan pura-pura menangis bersama kalian berdua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, apakah aku menangis? Lilladzi, karena pendapat yang arada alayya, yang disodorkan kepadaku oleh sahibuka, temanmu, yaitu Abu Bakrin, min akhdihim al-fida'a, yaitu mengambil tebusan. Laqad urida alayya adabuhum adna min hadis syajarati, sungguh dinampakkan padaku adab mereka lebih dekat daripada pohon ini. Lantas Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, tidak pantas bagi seorang nabi punya tawanan di muka bumi, tawanan sampai menundukkan musuh di muka bumi. Sampai firman-Nya, fakulu miman ghanimtum halalan thayyiba, makalah dari ghanimah yang kalian dapatkan dan itu adalah halal dan thayyib. Maka Allah halalkan ghanimah untuk mereka. Sisi pendalilan. Ya, mereka tidak mengatakan kita panggil mujahidin dan penduduk Madinah. Yusawituna, kemudian mereka memberikan suara untuk kita mengambil tebusan atau kita bunuh para tawanan. Itu demikian yang dikatakan oleh Ummu Abdillah hafizahallahu ta'ala. Sebentar. Ya, nasiban maknanya qariban, kerabat. Sunadid, a'immatul kufri wa sunadid. Sunadid maknanya asraf, tokoh elit, waru'asa dan pimpinan. Kemudian hawiyah, fahawiyah. Tadi ada fahawiyah Rasulullah, bukan pahawa namun fahawiyah. Artinya ahaba wastahsana, ya, menyukai dan menganggap bagus. Min adna min hadhihi syajara, artinya akrab, lebih dekat daripadanya. Di antara pelajaran menarik dari hadis ini adalah membantu orang yang dicintai dengan ikut menangis jika dia kita mengetahui sebab kesedihannya, atau minimal atabagi, pura-pura menangis dan menampakkan kesedihan karena mereka menangis. Demikian adab persahabatan. Ya, demikian adab persahabatan. Ketika sahabat dekatnya itu menangis, kita tahu ada masalah apa, kita pun bisa menjiwai permasalahan yang terjadi, maka menangis. Jika tidak bisa menangis, maka menampakkan sikap sebagai orang yang menangis, pura-pura menangis. Ini, atau menampakkannya, kalau tidak pura-pura menangis, ya, kita katakan ya, menampakkan larut muka sedih, ikut berduka, demikian di antara hak persahabatan. Dan ini surat Al-Anfal 67 dan 69. Thank you. Hatta yuskhina fil ard, tadi ada kata-kata hatta yuskhina fil ard, itu maknanya di terjemah Al-Quran Al-Furqan atau tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan, maknanya adalah memecah belah. Sehingga dia sang Nabi memecah belah, mengobrak-abrik musuhnya di muka bumi. Yuskhin fil ard itu memecah belah, atau ya terjemah bebasnya ya ngobrak-abrik musuhnya yang ada di muka bumi. Ya, demikian yang kita baca dalam kita kaji dan kita baca di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan disampaikan kepada segenap panitia, segenap pihak yang membantu terselenggaranya acara ini. Panitia dari Musola Al-Ikhlas, demikian juga dari studio Haku, jazakumullah khairan. Demikian, kita akhiri dengan kafaratun majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit untuk